ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا به الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat darinya, nikmat yang sangat besar, anugerah yang tidak akan mungkin kita bisa menghitung-hitungnya. Terus dan teruslah sadari akan perkara ini, akan baiknya Allah, maha pemurahnya Allah, maha pengasihnya Allah, maha baiknya Allah, dan betul-betul Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Lihatlah nikmat demi nikmatnya Allah Subhanahu wa taala tak pernah menyuruh kita untuk mengganti nikmat itu, untuk membeli nikmat itu. Perintah Allah satu terhadap nikmat. Syukuri nikmat. Syukuri nikmat. Untuk apa? Syukuri nikmat agar supaya Allah semakin menambah nikmat. Ricamkan perkara ini. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita agar supaya kita mensyukuri nikmat itu. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala tambah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala memerlukan kesyukuran kita. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala perlu kesyukuran kita, tidak. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak memerlukan siapapun juga. Wa antumul fuqara, kalianlah yang fakir, perlu dan perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ingat Allah maha pengasih, memberikan nikmatnya kepada kita untuk Allah semakin tambah nikmat itu kalau kita syukuri. Sebab dengan kesyukuran menunjukkan bahwa memang kita pantas mendapatkan tambahan nikmat. Dengan kesyukuran menunjukkan bahwa kita memang memerlukan tambahan nikmat. Yang tidak mensyukuri nikmat, maka itu artinya dia tidak menginginkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu adalah nikmat dan merupakan anugerah yang sangat besar. terus dan terus ingatlah bahwa kekuatan sikap seseorang sangat ditentukan oleh kekuatan ilmu dan keyakinan seseorang. Kekuatan sikap seseorang sangat ditentukan oleh kekuatan ilmu dan sikap seseorang. Apa kekuatan ilmu dan keyakinan seseorang? Sementara, ya, jemaah tenang saja, tenang saja, tidak terjadi gempa insyaallah. Ya, tetap saja konsentrasi. Sudah ada yang mengurus di sana. Mati lampu, tidak mati lampu, ceramah terus ada. Kita tidak pengaruh, biar tidak ada kitab, tetap ada ceramah. Dengarkan saja ini. Kekuatan sikap seseorang terhadap Islam sangat ditentukan oleh kekuatan ilmu dan yakinnya seseorang. Bedakan sikap dengan semangat. Sikap terbaik terhadap Islam dengan semangat. Iya. Bahkan betapa banyak orang tergelincir ke dalam jurang-jurang kehinaan justru karena semangat yang tidak dilandasi oleh ilmu. Semangat beramal tapi tanpa dasar ilmu. Semangat berdakwah tapi tanpa dasar ilmu. Semangat berjihad tapi tanpa dasar ilmu. Semangat bersedekah tapi tanpa dasar ilmu. Semangat mengurus Islam tapi tanpa dasar ilmu. Semangat memperjuangkan Islam tapi tanpa dasar ilmu. Tidak mendatangkan kebaikan dalam Islam kecuali semakin menambah rusaknya pandangan Islam di tengah kaum muslimin sendiri, apalagi di hadapan orang-orang kafir yang memang mencari celah dalam Islam. Tapi kapan kekuatan itu, sikap itu dilandasi oleh kekuatan ilmu, maka akan melahirkan keluar biasaan. Sering kita ingatkan bagaimana sikap Dimat radhiyallahu anhu. Dimat radhiyallahu anhu. Masih ingat kisah keislaman Dimat? Orang sahabat yang sebelumnya ketika masih sebagai seorang musyrik, dia ahli ruqyah. Hasil dia mendengar Nabi SAW katanya orang gila dan dia tertarik melakukan ruqyah. Tetapi setelah Nabi mengeluarkan kalimat-kalimat yang merupakan bagian dari khutbatul hajah, innal hamdalillah dan seterusnya sampai pada kalimat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka Dimat berkomentar, sungguh saya telah mendengar ucapan para tukang sihir, sungguh saya telah mendengar ucapan para dukun, sungguh saya telah mendengar ucapan para penyair, maka tidak ada yang semisal dengan ucapan ini. Dalam ayat yang lain, saya katakan, dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, A'id alayya kalimatik ha'ula, fa'innaha fadabalagna qamusal bahar. Ulangi kepadaku kalimat-kalimat itu, sebab sungguh telah menjangkau kedalaman lautan yang paling dalam. Atas dasar paham inilah, dia mampu memahami ucapan Nabi SAW. Dia mampu mengerti ucapan Nabi SAW. Bukan sekedar semangat. Tetapi ilmu. Dia pahami. Dia tahu kedalamannya. Dia tahu kehebatannya. Dia tahu keluar biasaannya. Maka langsung berubah sikap. Sebelumnya dia menganggap yang dihadapannya adalah orang gila. Ternyata setelah mendengar ucapannya, tidak mungkin ini orang gila. Sebelumnya dia datang untuk melakukan terapi kepada Nabi SAW. Tapi justru dia yang diterapi oleh kalimat yang dia pahami itu. Sebelumnya dia berada berpuluh tahun di atas keyakinan, prinsip dan amalan kesyirikan yang beraneka ragam bentuknya. Tetapi setelah menerima kalimat-kalimat Nabi SAW dan memahaminya, berubah sikap, merubah semua hidupnya, merubah seluruh sikapnya, menggugurkan segala keyakinan yang bertahun-tahun dia miliki, dirubah dengan penerimaan terhadap Islam. Beliau mengatakan, sini tanganmu, saya baiat engkau untuk Islam. Dengan apa sikap ini lahir? Dengan ilmu. bukan dengan semangat, bukan hanya sekedar dengan semangat. Dan ingat di antara jalur syaitan untuk menjerumuskan seseorang adalah dengan semangat yang berlebihan. Dengan semangat yang berlebihan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menutup pintu kesesatan itu dengan firman-Nya, "Tilka hududullah fala ta'taduha." Itu adalah batasan-batasan Allah. Karena itu jangan kamu lampaui. Jangan lewat batas. Iya. Hancurnya binasanya umat-umat sebelum kita adalah karena lewat batas ini. Karena ghulu. Iya, lewat batas. Bersemangat berlebihan, tanpa didasari oleh ilmu, akhirnya terjerumus ke dalam kehancuran. Kata Nabi Sallam, iyyakum wal ghulu, kata Nabi Sallam. Nabi ulangi sampai 2 atau 3 kali, jauhi ghulu, lewat batas itu, jauhi berlebihan itu, jauhi itu. Innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Tidak ada yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, kecuali hanyalah al-ghulu ini, lewat batas ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syukuri nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukuri kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nikmat berada di atas ilmu. Nikmat cinta terhadap majlis ilmu. Sebab ini adalah jalur pembuka untuk paham. Jalur pembuka untuk paham. Ketika seseorang diberikan sudah kecintaan untuk menuntut ilmu, mempelajari dan terus mempelajari tanpa sekedar semangat, maka tanda-tanda kebaikan telah ada pada orang itu. Tanda-tanda kebaikan telah ada pada orang itu. Nabi menjamin dengan ilmu yang sangat penting dari beliau sallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallam bersabda dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid-din." Cermati betul hadis yang sangat mulia ini. Di dalamnya Rasulullah menjelaskan kepada kita ilmu yang tiada tandingannya, hebatnya dan manfaatnya. Ilmu yang sangat luar biasa hadis ini. "May yuridillahu bihi khaira." Siapapun yang kalau Allah inginkan padanya kebaikan. Siapapun yang kalau Allah inginkan padanya kebaikan. Khairan mencakup kebaikan dalam segala hal. Sebab dia kata nakirah yang berada dalam susunan syarat. Siapapun yang kalau Allah inginkan padanya kebaikan. Yufaqihhu fid-din. Maka caranya yufaqihhu fid-din. Allah akan pahamkan tentang agama. Kalau Allah inginkan padanya kebaikan, kata Nabi, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Yufaqihhu fid-din. Allah pahamkan dia tentang agama. Siapa yang telah diberikan jalur untuk paham agama, maka itu tanda-tanda kebaikan. Allah inginkan padanya kebaikan. Ingat, ini ilmu penting. Bukan dari Nabi semata ilmu ini, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini keinginan Allah. Nabi bilang apa? Siapa yang Allah inginkan kebaikan? Bukan keinginan Nabi kan? Keinginan Allah. Nabi tidak akan mungkin tahu keinginan Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui wahyu. Ini ilmu penting. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Nabi memberitakan kepada kita, siapapun yang kalau Allah inginkan padanya kebaikan, kebaikan apa saja, yufaqihhu fid-din, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Iya. Kebaikan dalam beramal, kebaikan dalam berdakwah, kebaikan dalam mengurus masjid, kebaikan dalam berceramah, kebaikan dalam mendengar ceramah, kebaikan sebagai pemimpin, kebaikan sebagai rakyat, kebaikan sebagai kepala rumah tangga, kebaikan sebagai anak, kebaikan sebagai tetangga, kebaikan sebagai teman kerja, kebaikan sebagai apapun juga, kebaikan dalam urusan keduniaan yang beraneka ragam, kebaikan dalam urusan-urusan di alam barzah, kebaikan dalam urusan-urusan di negeri akhirat, siapapun yang kalau Allah inginkan padanya kebaikan, maka caranya apa? Yufaqihhu fid-din. Satu saja. Itu tandanya, hanya satu ini. Yufaqihhu fid-din, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Tapi ingat, Nabi bilang yufaqihhu, bukan sekadar dihafal. Bukan sekadar dihafal, tapi yufaqihhu, Allah akan pahamkan dia fakihkan dia tentang agama. Orang yang fakih terhadap agama adalah mereka yang mampu memahami agama itu dengan paham yang benar, tertanam di dalam hati, kemudian melahirkan kekuatan pengamalan terhadap ilmu. Ilmu inilah yang bermanfaat, yang Nabi SAW terus dan terus ingin agar supaya ditambah dan ditambah ilmu ini. Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma rizukni ilman nafi'ah. Ya Allah, beri saya rezeki berupa ilmu yang bermanfaat. Ini Nabi yang meminta kepada Allah. Kalau ada umatnya tidak mau meminta, maka cukuplah ketakaburannya. Kalau ada umatnya tidak mau meminta ilmu, cukuplah ketakaburannya. Padahal Allah telah menurunkan pada beliau SAW Al-Quran. Merupakan ilmu. Hadith-hadith, tapi tetap Nabi SAW minta agar supaya diberi ilmu. Sebab Al-Quran dalam perlu digali. Tidak akan pernah terbuka ilmu-ilmu dalam Al-Quran kecuali setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada hamba untuk mendapatkannya. Kita perlu hidayah agar supaya semakin bertambah, semakin kokoh, semakin benar di atas Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jamaah, syukuri nikmat berada dalam majlis ilmu. Syukuri nikmat sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mencintai ilmu dan mencintai majlis ilmu, sebab dia adalah pintu awal kebaikan seluruhnya akan kita peroleh. Kita pahami hadis itu secara saksama, maka akan melahirkan ilmu bahwa siapa yang diharamkan atas ilmu, siapa yang diharamkan padanya ilmu, maka apa? Dia telah diharamkan padanya kebaikan. Siapa yang sudah dipalingkan dari ilmu, maka diharamkan baginya sudah kebaikan. Sebab kalau Allah inginkan kebaikan kepada hamba, caranya apa? Allah fakihkan dia tentang agama. Tapi kalau dijauhkan dari fakih terhadap agama, itu artinya apa? Allah inginkan kejelekan pada dia. Inginkan kebaikan kepada dia. Inginkan kejelekan kepada dia. Karena itu lihat kesibukan kita. Kesibukan kita semakin mengantar kita untuk semakin menambah ilmu atau tidak. Lihat teman-teman kita, semakin mengantar kita untuk semakin menambah ilmu atau tidak. Lihat tempat-tempat kerja kita, semakin mengantar kita untuk semakin menambah ilmu atau kita. Lihat majelis-majelis kita yang sering kita datangi, siapapun. Apakah semakin menambah ilmu kita atau tidak? Lihat jemaah. Kalau tidak, maka tinggalkan, jauhi. Perkara-perkara yang menjauhkan kita dari ilmu. Menjauhkan kita dari ilmu. Jauhi, sebab itu bencana. Tanda-tanda kita akan dijauhkan dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang yang dijauhkan dari kebaikan itu beraneka ragam. Ada yang dijauhkan dari kebaikan sadar dia dijauhkan dari kebaikan. Ada yang dijauhkan dari kebaikan dalam keadaan dia tidak sadari dirinya dijauhkan dari kebaikan. Bahkan ada yang dijauhkan dari kebaikan dalam keadaan menganggap dirinya semakin berada di atas kebaikan. Ini yang paling mengerikan. Dan ini yang paling mengerikan. Istidraj. Dan ini keumumannya berada dan dimiliki oleh para pelaku bid'ah. Dari kalangan kaum muslimin. Karena itulah para pelaku bid'ah yang jelas-jelas keluar dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Yang mereka tidak mampu mendatangkan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kecuali hanya guru saya berkata. Menurut perasaan saya bermimpi. Ini adalah kebiasaan masyarakat. Oh, ini pendapat. Ini adalah keputusan kelompok saya. Ini adalah keputusan partai. Dan yang semisal itu. Hanya ini menjadi dalil. Mana ayat? Mana keterangan dari Allah? Mana keterangan dari Nabi SAW? Yang jelas-jelas merupakan kebenaran. Yang kita sama semua memahaminya. Al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabb kamu. Maka jangan kamu sekali-sekali termasuk orang-orang yang ragu. Mana kebenaran dari Allah? Mana ayat-ayat dari Al-Quran? Mana hadith-hadith dari Nabi SAW? Mana keterangan dari orang yang langsung diajar oleh Nabi SAW? Mana ilmunya? Lihat kejelasannya. Ini diperlukan jemaah. Rakyat lebih kita tidak akan mampu mengungkap ini. Apanya adalah Yang pentingkan keinginan saya. Yang pentingkan niat saya bagus. Itu ucapan-ucapan yang paling baik. Yang pentingkan niat saya bagus. Yang pentingkan saya maksud saya bagus. Saya ingat bagaimana awal munculnya Khawarij? Bagaimana awal munculnya kelompok yang kata Nabi SAW, kilabun nar, anjing-anjingnya api neraka? Nabi yang bilang, mereka adalah anjing-anjingnya api neraka. Bagaimana awal munculnya? Awal munculnya adalah dari bid'ah yang kecil kemudian membesar dan membesar. Dari sebuah bid'ah yang kemudian semakin besar dan membesar. Bid'ah apa? Bid'ah zikir berjamaah. Dari ini munculnya. Di kalangan murid-muridnya sahabat, tabi'in. Murid-muridnya sahabat. Berkelompok di masjid. Bermajelis. Kemudian dipimpin oleh seseorang. Halilu mi'ah. Bertahlil mi'ah 100 kali. La ilaha illallah. Dipimpin. Semuanya bertahlil. Sampai-sampai sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Lihat bagaimana bid'ah itu. Betul-betul akan membuat seseorang itu sulit mengambil keputusan. Sebab apa? Pada bid'ah itu ada sisi-sisi yang menarik. Yang seolah-olah benar ini. Ini kebenaran ini. Sampai-sampai sahabat Abu Musa al-Ash'ari ketika melihat kelompok ini, beliau bimbang. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Tapi yang diucapkan ini, la ilaha illallah. Beliau paham betul kalimat ini luar biasa dahsyatnya. Yang diucapkan adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalimat-kalimat yang sangat luar biasa. Memberikan pengaruh hebat dalam kehidupan mereka, para sahabat. Dalam kehidupan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari bukan sembarang orang ini. Dia pimpinannya Ash'ariyun. Sekelompok sahabat dari negeri Yaman. Yang kata Nabi SAW, iman ada di sana, hikmah ada di sana. Dia pimpinannya Ash'ariyun. Itu pun menjumpai ini. Beliau, ini gimana ini? Ini ucapan-ucapannya benar. Tapi model seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Seperti ini, kira-kira pergojelakan dalam fikiran beliau. Akhirnya kemana? Begini jalan keluar jamaah setiap menghadapi. Beliau pergi kepada sahabat yang lebih berilmu. Pergi kepada sahabat yang lebih berilmu. Kepada sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kalau sahabat yang lebih berilmu, paham. Abu Musa al-Ash'ari baru diberitahu. Nanti kamu akan lihat begini-begini. Beliau langsung mengatakan begini. Beliau langsung sudah mengetahui keadaan orang ini. Beliau langsung menyatakan sikapnya. Kesalahan orang itu. Baru sekedar diberitakan. Apalagi setelah beliau langsung menyaksikannya. Apalagi setelah beliau langsung menyaksikannya. Beliau nasihati dengan tegas orang-orang itu. Beliau nasihati dengan kuat orang-orang itu. Agar supaya kembali. Beliau ingatkan bahwa perabot-perabotnya Nabi SAW belum hancur. Keadaan rumah Nabi SAW belum hancur. Betapa cepat kebinasaan kalian wahai umat Muhammad. Kata beliau SAW. Lihat jawaban para pelaku bid'ah ini. Apa jawabannya? Ya Aba Abdirrahman, la nuridu illa al-khair. Jawaban semua pelaku bid'ah ini. Wahai Aba Abdirrahman, kami tidak menginginkan kecuali hanyalah kebaikan. Kami inginkan kebaikan, apalagi dia rasakan. Dengan berpikir seperti ini tenang saya rasa. Kayaknya lebih bersemangat kalau ada yang pimpin. Banyaklah alasan-alasan yang dirasakan kebaikan. Coba lihat cara berpikirnya kebaikan. Seperti ini cara berpikir semua pelaku bid'ah. Rasakan luar biasa dengan mengatakan la ilaha illallah luar biasa. Apalagi kalau sampai pakai hadis, keutamaan la ilaha illallah luar biasa. Masa ini tidak baik? Kita hanya inginkan itu supaya orang semakin senang terhadap la ilaha illallah. Tidak ada yang kami inginkan kecuali hanya kebaikan. Yang kami inginkan agar supaya orang semakin semangat untuk bertasbih. Yang kami inginkan tidak ada kecuali hanya kebaikan. Coba lihat. Alasannya semua apa? Walaupun pakai ayat, pakai hadis menjelaskan tentang keutamaan ucapan itu, alasannya semuanya adalah apa yang ada dalam dirinya yang dirasa enak. Perasaan. Semuanya kembali kepada perasaan. Dan Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu cukup melihat satu saja. Nabi tidak pernah menuntunkannya semacam ini. Selesai. Sangat yakin keterangan yang dibawa. Beliau sangat yakin di atas agama Muhammad SAW. Yakin dan sangat yakin. Apapun yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka pasti tidak akan pernah benar. Bagaimanapun perasaan orang menganggapnya itu kebaikan, itu kebenaran, itu enak. Yakin beliau. Orang ini mengatakan, kami tidak menginginkan kecuali hanya kebaikan. Ini ucapan semua pelaku bidah. Tidak ada satu pun kecuali ini. Dan kami inginkan kecuali hanya kebaikan. Apakah bid'ah dalam perayaan-perayaan? Bid'ah dalam perpolitikan? Bid'ah dalam berpartai? Bid'ah dalam dakwah? Bid'ah dalam berbagai perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW? Bid'ah dalam berzikir? Bid'ah dalam solat-solat tertentu? Dikir-dikir tertentu, bid'ah dalam puasa-puasa tertentu yang tidak pernah dituntunkan, bid'ah dalam haji, bid'ah dalam wudu, bid'ah dalam beristinja, bid'ah dalam berbagai perkara yang diturunkan oleh Nabi SAW. Ingat, perkara bid'ah dalam agama adalah perkara membuat perkara baru dari apa yang diturunkan oleh Nabi. Ingat ya? Kalau mau mengetahui definisi bid'ah, Nabi telah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Nabi bilang apa? Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Jelas sekali ini. Bukhari Muslim. Man ahdatha, siapa yang melakukan ihdats, perkara baru, fi amrina hadza, dalam perkara kami ini. Nabi bilang apa? Fi amrina hadza. Apa Nabi bilang dalam ibadah? Dalam solat? Tapi Nabi bilang fi amrina hadza, dalam perkara kami ini, Bukhari Muslim ini. Dan terlalu banyak orang yang menerjemahkannya dan tidak memahami apa yang dia terjemahkan. Abu Bida juga pasti hadis ini, tapi dia tidak pahami. Nabi bilang man ahdatha, siapa melakukan perkara baru, fi amrina hadza, dalam urusan yang kami bawa ini, fa huwa raddun, tertolak. Apa yang dibawa oleh Nabi? Apakah hanya mencakup solat? Hanya mencakup solat, puasa, haji, zakat, tidak ada urusan jual beli, tidak ada urusan pernikahan, tidak ada urusan tentang kelahiran, tidak ada urusan tentang kematian, tidak ada urusan bernegara yang dibawa oleh Nabi Sallam, tidak ada urusan bernegara, tidak ada urusan dalam ta'awun, dalam dakwah. Nabi bawa semua itu, ada aturannya. Ada urusan dalam musyawarah, ada perkara musyawarah dalam Quran. Dan Nabi praktekkan bagaimana bentuk musyawarah yang sebenarnya. Bukan demokrasi. Bukan suara terbanyak. Ada aturannya. Siapa yang melakukan perkara baru fi amrina hadza fa huwa raddun, tertolak jemaah. Akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas dalam hadis ini, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ad-Dari Ad-Dailami. Itu peristiwa tadi. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Hadisnya sahih, peristiwanya sahih. Orang ini mengatakan kami tidak menginginkan kecuali hanya kebaikan. Kami tidak menginginkan kecuali hanya kebaikan. Apa yang diinginkan oleh orang-orang yang jelas-jelas dakwahnya bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW, jelas-jelas melakukan perayaan-perayaan yang tidak ada dalam Islam, jelas-jelas melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW, jelas-jelas melakukan zikir-zikir yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW, jelas-jelas melakukan perkara-perkara yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW, jelas-jelas membuat perkara-perkara baru dalam kelahiran, dalam kematian, dalam pernikahan, jelas-jelas terlibat dalam berbagai pelanggaran-pelanggaran dalam jual beli yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW, yang keluar dari apa-apa yang telah dituntunkan oleh Nabi SAW, terjerumus ke dalam pelanggaran-pelanggaran Nabi SAW. Apa-apa alasannya? Ini kan tidak lepas dari kalimat ini. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Jamaah, curigai akal dan perasaan kita. Tapi jangan sekali-sekali pernah mencurigai Al-Quran dan Sunnah. Akal dan perasaan kita sangat dan sangat mungkin dimasuki oleh syaitan. Dan tidak ada yang terjamin. Tetapi Al-Quran dan Sunnah benar dan benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Iya. Karena itulah, apapun yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka terima, terima. Apapun, bagaimanapun karannya, sampai akal kita tidak mampu menjangkaunya, tapi jelas kita mampu pahami bahwa itulah jalan Quran dan Sunnah, maka terima. Terima dengan kekuatan iman. Terima dengan kekuatan yakin. Di sini akan melahirkan keluarbiasaan dalam beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa jamaah? Kata Syekh, kata Abdullah bin Mas'ud, muncul firasat Abdullah bin Mas'ud. Ini firasat para ulama. Muncul firasat Abdullah bin Mas'ud. Yang memang sejak kecil bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil 90 surah atau 70 surah langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipelajari langsung. Ilmunya, keyakinannya, pengamalannya, kandungan surah itu. Kemudian perjalanan dakwah bersama Nabi, peperangan demi peperangan dia mengalami, luar biasa, luar biasa. Muncul firasah. Beliau mengatakan, sepertinya kalian yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Beliau mengisyaratkan bahwa kaum yang akan keluar nanti, kaum Khawarij. Yang seperti ini sifatnya, seperti ini sifatnya. Seorang tabi'i, murid beliau, itu mengatakan, saya melihat keumuman kebanyakan orang yang hadir dalam halaqah itu, mereka lah yang memerangi kami fi yaumin nahrawan, hari keluarnya para khawarij ini. Coba lihat firasat Abdullah bin Mas'ud tepat. Beliau tidak mengetahui perkara itu, tetapi kekuatan ilmu, kekuatan ilmu yang dipenuhi dengan pengalaman, kekuatan ilmu yang betul-betul teramalkan, kekuatan ilmu yang betul-betul terlihat dalam kehidupan, mampu menembus, menjadi firasah, melihat keadaan, bukan perkara lain, itu firasah para ulama. Beliau mengatakan bahwa ini akan melahirkan yang semacam ini, akan melahirkan yang semisal ini, dan ternyata benar, mereka-mereka yang berkelompok itu ternyata akan menjadi para khawarij. Yang kata Nabi Sallam, kilabun nar, anjing-anjingnya api neraka. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ikhwah, kokohlah di atas ilmu. Minta terus kepada Allah agar supaya diberi ilmu. Ilmu itu cahaya, ilmu itu cahaya. Ilmu itu kekuatan. Ilmu itu penawar. Ilmu itu pembersih. Ilmu itu memberikan hentakan-hentakan. Ilmu itu memberi semangat yang lebih hebat dari semangat orang yang hanya sekedar semangat. Ilmu itu juga memberikan semangat, kekuatan dalam bergerak yang mengalahkan kekuatan orang-orang yang hanya sekedar semangat. Karena ilmu jamaah mendorong terus untuk maju dan terus maju. Tetapi ilmu yang gimana? Ilmu yang benar, yang teryakini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut sedikit tentang pembahasan kita. Wa kadzalika, berkata Syekhul Islam Tamiyah rahimahullahu taala, wa kadzalika dzunubul ibad yajibu 'alal 'abdi fiha an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar bihasabi qudratihi wa yujahida fi sabilillahi al-kuffara wal munafiqin wa yuwali awliya Allah wa yu'adi a'da Allah wa yuhibbu fillah wa yubghidu fillah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusiruna ilayhim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghda abada hatta tu'minu billahi wahdah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh selanjutnya setelah beliau memahamkan kita pada pembahasan yang lalu tentang bagaimana bersikap terhadap dosa. Atau secara umum, bagaimana sikap kita tidak mungkin lepas dari apa? Pertama apa? Musibah. Kedua, dosa. Tiga, nikmat demi nikmat. Empat, perintah. Lima, larangan. Baik, tidak ada yang bisa lepas dari ini. Ini semuanya adalah takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah inginkan kita. Allah pasti perlakukan kepada kita. Tinggal bagaimana bersikap. Ketika Allah takdirkan kita terkena musibah, gimana sikapnya? Allah inginkan kita untuk bersabar dengan kesabaran kita mendapatkan kemuliaan melalui musibah. Baik, sehubungan dengan nikmat, Allah inginkan apa? Allah inginkan kita bersyukur. Jadi bukan sekedar pemberian nikmat itu bukan menjadi maksud utama. Yang menjadi maksud utama adalah kesyukuran kita agar supaya Allah semakin menambah nikmatnya. Memberi nikmat yang sebenarnya. Nikmat yang lahir karena kesyukuran itulah yang membedakan kita dengan orang kafir. Itu yang membedakan kita dengan orang kafir. Orang kafir sama-sama punya nikmat kan? Sama-sama dapat nikmat. Yang membedakan kita dengan mereka adalah kita mendapatkan tambahan nikmat. Karena kesyukuran. Yang ketiga, kalau Allah takdirkan kita berdosa, maka apa yang Allah inginkan? Allah inginkan kita bertaubat. Dengan taubat itu kita semakin mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan jemaah. Allah takdirkan kita terjerumus ke dalam dosa, kemudian lahir kehebatan taubat, dengan taubat orang semakin mulia. Tanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam tidak berdosa, maka beliau tidak akan masuk ke dalam surga yang lebih mulia. Surga nantinya itu lebih bagus, lebih mulia daripada surga yang ditempati awalnya oleh Nabi Adam alaihis salam. Semakin disempurnakan, diperhebat, luar biasa keadaan surga. Andainya tidak berdosa Nabi Adam alaihis salam, maka tidak akan muncul penghambaan-penghambaan hebat di muka bumi. Yang membuat para malaikat saja terkagum-kagum melihat bagaimana manusia melakukan penghambaan itu. Mereka kagum melihat bagaimana manusia melakukan penghambaan itu. Sampai mereka mendoakan, merahmati, memuliakan para manusia mampu melakukan penghambaan. Semuanya dengan apa? Dengan sebab berdosanya Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Itu sebab hikmah. Jadi Allah inginkan dengan melalui dosa itu, takdir dosa itu, supaya kita segera bertobat. Tapi terhadap perintah, apa yang diinginkan? Lakukan perintah, jangan lewat batas. Terhadap larangan, tinggalkan larangan, bahkan jauh. Baik, terhadap dosa, yang diinginkan adalah segera menyadari, beristighfar, bertaubat. Kata Syekh selanjutnya, wa kadzalika dunubul ibad, demikianlah dosa-dosa hamba. Demikianlah keadaan dosa-dosa hamba. Wajib bagi hamba sehubungan dengan dosa-dosa ini untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini sikap lain. Setelah beliau menjelaskan kepada kita bagaimana penghambaan sehubungan dengan dosa, yaitu apa? Bagaimana penghambaan sehubungan dengan dosa, yaitu apa? Beristighfar, bertobat, dan tidak sebagaimana penghambaan orang-orang yang mengaku sebagai ahli tahqiq, ahli ma'rifah, yang justru hanya mampu memahami bahwa dosa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan berarti Allah cintai. Akhirnya apa? Merasa nikmat berada di atas dosa dan menganggap dirinya sudah sampai ke dalam hakikat penghambaan, tapi justru semakin terjerumus ke dalam dosa. Setelah beliau memahamkan ini kepada kita, beliau melanjutkan kehebatan dalam bersikap dalam dosa. Ini lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi dari sekedar beristighfar dan bertaubat dari dosa. Apa itu? Hamba menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar sehubungan dengan dosa ini. Menegakkan al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Dan mencegah terhadap kemungkaran. Bihasabil qudrah, bihasabi qudratihi. Perhatikan di sini, bihasabi qudratihi, disesuaikan dengan kemampuannya. Sebagian orang atau sebagian kelompok mewajibkan semuanya orang harus berdakwah. Anggap sepele, tidak ada nilainya. Iya, kalau tidak terjun ke dalam dakwah, walaupun tidak tahu mengaji, walaupun tidak tahu membaca, walaupun sebelumnya adalah pemabuk berat, iya, ketika sadar langsung dia hanya berdakwah. Apa yang mau didakwai? Pengalaman mabuknya. Dakwah jamaah jenjang yang sangat luar biasa pentingnya, sangat luar biasa hebatnya kedudukannya. Tetapi tidak sembarang orang bisa terjun di situ. Sebab apa? Kapan salah menempatkan diri dalam posisi ini, maka akan menjadi perusak berat dalam agama. Tidak mendatangkan kebaikan bagi dirinya, bahkan merusak dirinya dan sekaligus merusak orang lain serta merusak citra Islam. Maaf, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sikap terhadap dosa yang lebih hebat, lebih mulia. Hamba wajib tegak di atas al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bihasabi qudrati, disesuaikan dengan kemampuannya. Sesuaikan dengan kemampuan. Dan kemampuan yang paling diperhitungkan adalah kemampuan dalam ilmu. Dan ilmu dalam dakwah mencakup ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan. Ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan. Ilmu tentang kondisi orang yang akan disampaikan. Dan ilmu tentang bagaimana cara menyampaikan kepada orang-orang yang seperti ini keadaannya. Berfirman kepada Rasulnya, perintah. Qul, bilang ya Muhammad. Bilang. Qul, sampaikan. Hadihi sabili, inilah jalanku. Allah langsung perintahkan Nabi kita. Bilang, inilah jalanku. Hadihi sabili, inilah jalanku. Hadihi sabili, inilah jalanku, kata Nabi SAW. Perintah dari Allah. Apa jalannya Nabi? Yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Ad'u ilallah. Saya berdakwah kepada Allah. Tegaknya la ilaha illallah. Bukan berdakwah kepada partai. Bukan berdakwah kepada kesukuan. Bukan berdakwah kepada kelompok. Tidak. Tapi ad'u ilallah. Saya berdakwah kepada Allah. Agar supaya hanya Allah yang dibesarkan, dimuliakan, diagungkan. Bukan kelompok yang dibesarkan, dimuliakan, diagungkan. Bukan partai yang dibesarkan, dimuliakan, diagungkan. Bukan kesukuan yang dibesarkan, dimuliakan, diagungkan. Bukan kultus individu yang dibesarkan, dimuliakan, diagungkan. Tidak. Bukan harta, keduniaan, kedudukan yang dibesarkan, dimuliakan, diagungkan. Ad'u ila Allah, saya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah kepada Nabi-Nya. Kemudian apa? Ala basirah, di atas basirah. Inilah jalannya Nabi. Ana wa manittaba'ani, jalannya saya dan orang yang mengikuti saya. Di sini pengikut Nabi yang sebenarnya. Jalannya saya dan orang yang mengikuti saya berada di atas perkara ini. Ana wa manittaba'ani, berada di atas jalan ini. Apa itu? Dakwah hanya kepada Allah di atas basirah. Dua syarat utama untuk masuk ke dalam jalan Rasulullah SAW. Dakwahnya, ajakannya, seruannya, target utamanya, tegaknya la ilaha illallah. Tegaknya kalimat ini. Atas apa? Ala basirah, di atas basirah. Disebutkan basirah itu apa? Dari kata basar. Basar memandang. Basirah itu dari kata basar. Basar memandang. Hada basar, ini mata saya. Saya memandang, saya melihat. Nabi mengatakan di atas basirah. Di atas ilmu yang jelas. Di atas ilmu yang menerangi. Di atas ilmu yang jelas. Nabi berdakwah di atas ilmu yang jelas. Bukan ilmu yang kabur-kabur. Bukan dasarnya karena mimpi. Bukan dasarnya karena adat. Bukan dasarnya karena keputusan kelompok, bukan karena dasarnya karena ini sudah merupakan kesepakatan bersama, bukan dasarnya karena bukan dasarnya karena ini adalah perundangan-undangan kita, ini adalah tidak, bukan dasarnya, tapi dasarnya basirah yang jelas yang Allah Subhanahu wa taala turunkan oleh Rasul-Nya. Dan basyirah di sini tidak disebutkan. Apakah basyirah? Basyirahnya ilmunya yang jelas ini. Apakah hanya sekedar? Apakah mencakup materi yang akan disampaikan? Mencakup keadaan orang yang disampaikan? Mencakup semua basyirah. Harus jelas. Masuk ke dalam dakwah harus memahami apa yang mau disampaikan. Harus mengerti apa yang akan disampaikan. Jelas itu apa yang disampaikan. Jelas apa yang akan disampaikan. Yang kedua, dia harus mengetahui keadaan orang yang akan disampaikan. Bagaimana lingkungannya, bagaimana keadaannya. Bagaimana kondisi orang itu. Ini yang ketiga. Kondisi orangnya. Dia harus mengetahui bagaimana itu dia memaparkannya. Makanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad ke Yaman. Apa kata Nabi SAW? Apakah langsung diutus? Karena sudah ada ilmu. Tetap Nabi beri nasihat. Nasihat untuk diperhatikan dalam dakwah ini. Nasihat khusus ini dalam dakwah. Kata Nabi SAW, inna kata'ati qauman min ahlil kitab. Kamu mau mendatangi kelompok manusia dari ahlil kitab. Nabi beritahu ini dulu. Tentang keadaan orangnya. Kamu akan mendatangi orang yang seperti ini keadaannya. Ahli kitab. Mereka punya ilmu tentang kitab. Mereka punya ilmu tentang kitab. Makanya mereka dikatakan ahli kitab. Sebab menguasai kitab. Punya ilmu. Mereka punya ilmu. Punya ilmu tentang kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Mereka punya ilmu tentang sifat-sifat Nabi. Mereka punya ilmu tentang kebenaran Al-Quran. Mereka punya ilmu tentang kitab. Walaupun kitab mereka banyak yang sudah terkaburkan. Mereka ahli kitab. Nabi berilmu tentang ini. Supaya apa? Mu'ad memahami kondisi. Mempersiapkan gimana caranya. Kemudian Nabi perintahkan satu perkara penting. Yang merupakan pokok dalam dakwah. Hal yakun awwala ma tad'uhum ilaih. Syahadatu an la ilaha illallah. Harus yang pertama-tama sekali kamu dakwahkan kepadanya adalah. La ilaha illallah. Dalam riwayat. Ila ayyuhidullah. Agar supaya mereka mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kata Nabi, fa'inhum ata'uka lidarik, fa'alimhum anallah ta'ala alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla. Jika mereka taati kamu dalam perkara ini, maka ajarkan kepada mereka salat lima waktu, siang dan malam. Baru disuruh diajarkan salat lima waktu. Nanti setelah menerima tauhid, menerima la ilaha illallah. Persis dakwanya Nabi, ada'u ilallah ala basir. Harus di atas basir bagaimana? Jadi kalau orang berdakwah harus jelas dakwahnya adalah ilallah. Dakwahnya adalah ilallah. Tegaknya la ilaha illallah, sirnanya kesyirikan. Dan ini kewajibannya harus ditegakkan oleh setiap hamba, tetapi apa? Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terlibat jamaah, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jahida fi sabilillahi al-kuffara wal-munafiqin. Baik, ini dulu. Cukup dulu. Ini kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi dari sini, kita mendapatkan tambahan ilmu. Sehubungan dengan dosa, maka ada sikap yang lebih hebat dari sekedar bertaubat dan istighfar, yaitu apa? Mengajak jiwa saudara yang lain agar supaya meninggalkan perkara itu. Bisa masuk ke dalam jenjang taubat dan istighfar. Yaitu menegakkan al-amri bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dan dalam pembahasan ini kita mendapatkan ilmu bahwa kewajiban ini disesuaikan dengan kemampuan. Dan sehebat-hebat kemampuan yang diperlukan adalah kemampuan dalam ilmu. Kemampuan dalam ilmu. Apakah ilmu mencakup materi yang akan disampaikan? Dengan berbagai jenjang-jenjangnya. Ataukah ilmu tentang keadaan atau ilmu tentang kondisi-kondisi orang? Ini sangat diperlukan jamaah. Sebab kalau tidak, maka inilah yang semakin merusak keadaan. Sebab kadang ada orang menyampaikan ilmu yang benar. Tapi dia tidak tahu cara penyampaian. Ilmunya benar, tapi cara penyampaiannya yang salah. Ilmunya benar, tapi cara penyampaiannya yang salah. Akhirnya apa? Melahirkan kesalahan. Jadi kita memerlukan kekuatan dalam berilmu. Kita memerlukan kekuatan dalam beramal. Tapi memerlukan juga kekuatan dalam berdakwah. Harus tahu cara menyampaikan ilmu itu. Gimana dalam penerapan? Tidak usah dulu dalam penyampaian. Dalam penerapan saja, banyak orang yang keliru. Ada semua amalan. Jelas sekali amalannya. Ilmunya jelas, bahwa itu adalah amalan dalam Islam. Tetapi dia bersalah sebab salah dalam menerapkan amalannya. Sunnah itu benar sunnah dari Nabi. Tetapi dia salahnya, salah dalam menerapkan sunnah. Salah dalam menerapkan sunnah. Ini banyak juga yang keliru dalam penerapan sunnah. Dia ingin menegakkan sunnah yang hukumnya sunnah. Sunnah. Bukan wajib. Tetapi dia salah dalam menerapkannya. Akhirnya apa? Sunnah yang dia tegakkan melahirkan dosa. Melahirkan dosa. Melahirkan keharaman-keharaman. Ini salah dalam menegakkan sunnah. Dalam rangka menegakkan sesuatu yang sunnah, hukumnya bukan wajib, tapi melahirkan keharaman. Memberi 10 misalnya, tetapi apa? Menghilangkan ratusan perkara. Apa gunanya sunnah yang ditegakkan itu? Ini dalam amalan, apalagi dalam dakwah. Apalagi dalam dakwah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan ini sebab saya betul-betul menyadari bahwa kami atau yang biasa sering berceramah adalah orang yang paling pertama yang harus menghadapi perkara ini. Bencana untuk dirinya dan sebagainya bencana untuk kaum muslimin kalau dia tidak memahami perkara ini. Kini nasihat ini untuk diri saya dan kepada jemaah seluruhnya. Jangan menganggap ketika disampaikan perkara ini berarti, ini ustaz biasa saja menganggap dirinya sudah berilmu ini. Tidak jemaah. Tanggapan itu? Menegakkan sunnah, contohnya misalnya. Mau menegakkan sunnah misalnya. Siapa para ulama sebutkan merapatkan kaki ketika sholat. Ini termasuk perkara-perkara yang diperintahkan. Nabi perintahkan agar supaya merapatkan. Bahkan Nabi tuntunkan bagaimana cara merapatkannya. Mata kaki dengan mata kaki dirapatkan. Lengan dengan lengan dirapatkan. Ini sunnah dalam Islam. Tapi kemudian mau diterapkan di tengah masjid masyarakat. Di hadapan orang-orang yang tidak memahami perkara ini. Bahkan membenci perkara ini. Dia tidak menjelaskan juga. Enaknya saja langsung masuk ke masjid. Merapatkan. Apalagi tidak mampu memahami bahwa. Dia hanya mampu memahami bahwa. Harus rapat mata kaki dengan mata kaki. Sehingga dia keras betul. Orang di sampingnya. Ini apa ini? Menggeser kakinya. Dia kejar lagi. Ini apa penegakan sunnah seperti ini? Ini salah jamaah dalam menegakkan sunnah. Dia inginkan menegakkan sunnah, tetapi menyebabkan apa? Orang yang sholat ini batal sholatnya. Batal sholatnya. Sebab dia sholat dalam keadaan benci, marah. Luar biasa, kurang ajar betul ini orang. Sholat apa yang sudah seperti ini? Batal sholatnya orang karena apa? Mau menegakkan sunnah. Dia membatalkan sholatnya orang karena ini ingin menegakkan. Salah-salah dalam menegakkan perkara itu. Ada lagi perkara-perkara yang diuraikan-uraikan. Jadi perhatikan ikhwah, cermati betul. Ada fiqhi dalam berilmu, ada fiqhi dalam beramal, dan ada fiqhi dalam berdakwah. Dan semua ilmu itu sempurna datang dari Nabi Sallam. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Tertolak semuanya kalau keluar dari fiqhi itu. Jadi jangan menganggap bid'ah itu hanya ada dalam bentuk ilmu. Ada bid'ah dalam bentuk pengamalan, ada bid'ah dalam bentuk dakwah. Cermati perkara ini. Bagaimana supaya selamat? Bagaimana supaya selamat? Di antara cara yang paling selamat adalah harus mempunyai jalur yang jelas dalam mengambil fiqhi dalam berilmu, fiqhi dalam beramal, dan sekaligus fiqhi dalam berdakwah. Harus punya jalur itu. Dan tidak ada jalur kepada ulama-ulama yang diakui keulamaannya oleh kaum muslimin, bahkan diakui keulamaannya oleh para ulama, dan mereka tetap ada sampai sekarang jemaah. Diakui keulamannya oleh para ulama. Harus punya jalur. Ilmu. Apa pengertian daripada ilmu? Yang kedua, apapun bentuknya, yang paling terhebat itu apa? Iman dan ilmu. Jauh lebih hebat ilmu dibandingkan Tuhan. Ini terima. Oleh karena apa maksudnya tujuan ke depan? Allah memberikan yang perlunya itu ilmu dengan itu apa? Sejarah kelas yang ke depan. Sehingga peranan di dunia harus manusia diri. Saya. Sekali pun yang terkait dengan kasus ini. Kalau saya adalah orang kelas yang mungkin tidak benar. Hey. Kalau tidak benar, saya tidak bertanya. Tapi kalau tanah, harus ada dua konsep yang dikeluarkan oleh Ustaz di Al-Bansar itu, di Sifar itu, ilham, ilham di mana? Ilham hari ini yang saya catat tanggal 15 tahun lalu bulan 6. Ini sedangkan Pak, yang sudah berdapat bagaimana berangkat. Termasuk Profesor Doktor Jokuner ini tidak boleh ya. Kita kerap di Al-Markas iya. Yang ada di Bani Mas ini. Baik, baik. Nah kalau tidak saya tidak usah. Iya. Jadi ini bagus pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan ilmu? Iya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabah. Ilmu itu apa yang Allah ucapkan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallam, dan apa yang diajarkan oleh para sahabat. Itulah ilmu. Di sini ilmu. Ya sudah jelas kah? Sekarang dengar-dengar. Ilmu itu apa yang Allah katakan? Baik, terima kasih juga Bihwa. Saya pahami Bapak itu. Baik, sekian sepanjang kalau memang.